Hal ini menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak, berkali lipat dibandingkan jumlah manusia yang ada sekarang ini. Subhanallah. Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malaikat yang jumlahnya sangat banyak, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan tugasnya masing-masing. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Rabbmu kecuali hanya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Jumlah yang sangatlah banyak, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah jumlah yang luar biasa. Yajibul imanu bihim. Yang dimana kita harus beriman akan keberadaan mereka. Dan ini barakallahu fikum adalah merupakan salah satu rukun iman. An-nu'mina bil malaikah. Untuk kita beriman dengan terhadap para malaikat. Begitu dengan wujud keberadaan mereka. Jumlatan wa tafsilan. Secara global dan secara terperinci. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dengan tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dengan tugas di mana mereka tidak pernah keliru dan tidak pernah melanggar tugas yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Mereka selalu saja melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan dan tidak melanggar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "La ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka tidak bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. "Wa yaf'alun," dan mereka selalu saja menjalankan yang mereka ditugaskan padanya. "Wa yaf'aluna ma yu'marun." Dan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwani fillah, adalah malaikat yang senantiasa menjalankan tugasnya dengan jumlahnya yang sangat banyak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wa sallam mengatakan, "Inni ara ma la taraun wa asma' ma la tasma'un." Sesungguhnya aku bisa melihat apa yang kalian tidak lihat, dan sesungguhnya aku bisa mendengar apa yang kalian tidak dengarkan. Aqtatis sama' wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi' arba asabi' illa wa malak wadi'an jabhatahu sajidan billah. Sungguh langit telah merintih dan sangatlah wajar, laik untuk dia itu merintih. Kenapa? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma fiha mawdi' arba'a asabi'." Tidak ada di langit jarak 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang meletakkan jidatnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Walau ta'lamuna ma a'lam, labakaitum katsira wa ladhahiktum qalila." Andai saja kalian tahu apa yang saya ketahui, maka niscaya kalian akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Subhanallah. Lihat bagaimana gambaran yang Nabi alaihi salatu wasallam gambarkan tentang para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita imani. Dari segi jumlah dan juga tugas yang luar biasa. Di langit Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya sangat banyak. "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui pasukan Rabbmu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jalla wa ala. Ketahuilah bahwasanya malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan tersebut dari cahaya memiliki tugas yang luar biasa, di mana tugas-tugas tersebut adalah untuk kemaslahatan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Di antara mereka barakallahu fikum, ada yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Di antara mereka barakallahu fikum, ada yang ditugaskan untuk menjaga gunung, ada yang menjaga neraka, ada yang menjaga surga, dan selainnya dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan tugas yang luar biasa yang sangatlah bermanfaat untuk manusia bagi mereka yang menyadarinya. Bagi mereka yang berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ketahuilah ikhwani fillah bahwa di antara tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para malaikat adalah addu'a, berdoa. Mendoakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Mendoakan agar mereka mendapatkan pengampunan dari Allah. Mendoakan agar mereka dilindungi dari kejelekan dan juga kejahatan. Mendoakan agar mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerangan barakallahu fikum yang mendapatkan doa tersebut dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini? Allah azza wa jalla telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan keutamaan doa para malaikat. Tentu barakallahu fikum, setiap kita butuh doa. Dan siapa di antara kita tidak butuh untuk berdoa? Nah, di mana barakallahu fikum, kita tentunya selalu saja merasakan banyak kebutuhan, ada kekurangan, gundah-gulana, kesusahan, dan seterusnya. Nah, ketahuilah, apabila Anda melakukan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu ayat atau beberapa ayat yang akan saya sebutkan, maka ketahuilah selain doa Anda, para malaikat juga akan mendoakan Anda dengan kebaikan. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ, malaikat-malaikat yang menggotong arsh Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ حَوْلَهُ, dan para malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlahnya? Allahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berapa jumlah malaikat itu. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih mensucikan Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfir lilladzina amanu, mereka akan senantiasa memintakan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Amin. Iman sahihan, dengan keimanan yang benar. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-mutafarrid bil ibadah. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang paling pantas untuk diibadahi. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mengatur alam semesta ini. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk mendapatkan sifat termulia dan tertinggi. Walillahi mathalul a'la, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang paling mulia. Yang paling tinggi. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang pantas disembah, dan apa saja yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala maka disembah dengan batil. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Demikianlah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha haqq, yang maha benar untuk disembah, yang maha pantas dalam peribadatan, maha pantas untuk kita takut kepadanya, maha pantas untuk kita mengharap dan berdoa kepadanya, maha pantas untuk dicintai, maha pantas untuk ditakuti, maha pantas, dan seterusnya. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi batil, dan apa saja yang mereka sembah dari selainnya adalah batil, tidak benar. Yastaghfiruna lil ladzina amanu, mereka beriman, senantiasa memintakan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Beriman dengan keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Mereka menyatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya ilmu dan rahmatmu telah mencakupi segala-galanya. Faghfir, maka ampunilah. Permohonan berikutnya. Di antara tugas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang menopang arsh dan siapapun yang ada sekitar Allah. Faghfir lilladina zabu. Ampunilah bagi orang-orang yang senantiasa bertobat. Senantiasa bertobat. Maminna. Tidak ada seorang pun di antara kita pasti kecuali terjatuh dalam dosa. Baik itu barakallahu fikum nampak dan terang-terangan ataupun tersembunyi dan tidak kelihatan. Baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Banyak atau sedikit. Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfir. Aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa, melakukan kekeliruan, kesalahan di waktu siang dan juga malam. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Kata Allah, dan saya itu mengampuni dosa secara menyeluruh. Faghfir li, aghfir lakum. Mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Du'aul malaika bil maghfirah, permohonan malaikat untuk mendapatkan ampunan, barakallahu fikum, itu akan dipanjatkan kepada mereka yang segera bertobat. Maka siapa saja yang terjatuh dalam suatu dosa, siapa saja yang terjatuh dalam satu bentuk kemaksiatan, pelanggaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuh, dia jujur dalam taubatnya, maka malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang jumlahnya tidak kita ketahui, yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, akan memohonkan ampunan. Ya subhanallah. Faghfir lilladina tabu man taba taballahu alaih, dan siapa saja yang bertobat pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taubat itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam, ikhwani fillah, sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, in kunna lana'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil majlisil wahid yastaghfirullaha akthar min 70 marrah. Dahulu kami betul-betul menghitung untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam satu majlis beliau beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim 100 kali. Nabi alaihi salatu wassalam beristighfar meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihat kondisi dan keadaan kita, betapa lalai kita dari istighfar, betapa jauh kita dari beristighfar, dan betapa banyak kekurangan yang kita terjatuh padanya setiap harinya, betapa banyak kekurangan yang kita laksanakan baik dalam peribadatan kepada Allah, apalagi di luar ibadah. Dalam ibadah, barakallahu fikum, mungkin pikiran kita kesana kemari, syukurat, di mana ibadah adalah Allah subhanahu wa ta'ala inginkan padanya agar kita senantiasa khusyuk hanya semata untuknya. Aqimish sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Coba kita pikirkan dan lihat kondisi kita saat kita sholat. Apa yang kita pikirkan? Apakah kita telah menyerahkan semua pikiran kita dan fokuskannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Hanya Allah yang tahu. Nabi alaihi salatu wassalam, kata Aisyah radhiyallahu tabarak wa ta'ala anha, idang sarafa min salatihi yastaghfiru salatan yaqul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi alaihi salatu wassalam apabila telah usai melaksanakan salat, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Beliau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi alaihi salatu wassalam yang mendapatkan jaminan liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Bertandang itu beliau senantiasa terus meminta pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang beristighfar. Maka bagaimana kiranya dan kita? Kita lihat kondisi kita sangatlah sibuk. Belum begitu dalam keadaan biasa saja kita sibuk. Bagaimana dalam keadaan kita bekerja? Maka ikhwan fillah, barakallahu fikum, segeralah bertaubat. InsyaAllah malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu anda meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faghfir lilladina tabu, ampunilah orang-orang yang bertaubat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara satu keistimewaan dan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang beriman kepadanya dan senantiasa berusaha untuk bertaubat dan beristighfar dari segala kekurangan dan juga kesalahan yang pernah kita lakukan, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan memohonkan ampunan untuk kita. Faghfir lil ladina tabu. Wallazi wattaba'u sabilak. Kemudian sifat yang berikutnya di mana malaikat Allah Subhanahu wa taala juga memohonkan ampunan untuknya adalah wattaba'u sabilak. Orang-orang yang senantiasa mengikuti jalanmu, yaitu agama. Dan di antara bentuk agama Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, mencontohi dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan, baik itu ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya inilah jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah oleh kalian, jalanilah jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya barakallahu fikum, doa permohonan ampunan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan izinkan untuk para malaikat mendoakan mereka apabila mereka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya mencontohi dan menteladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dan tidak mengikuti selain daripada ajaran yang dibawa oleh bagi beliau alaihi salatu wasalam. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, hindari dan berhati-hati dari bid'ah. Karena itu barakallahu fikum, di antara jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridai, jauhilah dari segala bentuk hizbiyat, tafarruqat, perpecahan, dikarenakan itu bukanlah agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Wa inna ummatukum, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Maka tidak diperkenankan bagi siapa saja yang mengakui bahwa dia mengikuti dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala untuk berpartai-partai. Tidak diperkenankan bagi siapa saja yang mengaku mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala untuk dia berkelompok-kelompok dalam beragama. Tidak diperkenankan bagi siapa saja yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan selain yang ditempuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa la takunu minal musyrikin, من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Janganlah kalian termasuk dari orang-orang musyrikin. من الذين فرقوا دينهم, dari mereka golongan orang-orang yang memecah belah agama mereka. وكانوا شيعا, di mana mereka itu berkelompok-kelompok. كل حزب بما لديهم فرحون, masing-masing kelompok membanggakan apa yang ada pada diri mereka. واتبعوا سبيلا, yang senantiasa mengikuti jalanmu, jalan yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tidak mengkedepankan selain yang telah diputuskan oleh Allah dan juga Rasulnya, tidak mengkedepankan segala perkara yang dianggap baik selain daripada apa yang telah dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulnya, baik itu dalam Al-Quran Al-Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalila ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa saja yang diturunkan oleh Rabb kalian, Al-Quran dan tentunya wahyu berupa sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa la tattabi'u, jangan kalian mengikuti selain daripada perkara tersebut siapapun yang ditokohkan, walaupun dia adalah seorang yang kita muliakan, walaupun dia adalah seorang yang kita acungkan jempol kepadanya, selama hal tersebut menyelisihi agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, maka tidak boleh untuk kita ikuti. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira, dan hari itu bagi orang-orang kafir merupakan hari yang berat. Yawma ya'abdu dhalimu 'ala yadayhi, yaitu di hari orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Subhanallah, ya'uddu 'ala yadayhi, dia menggigit kedua tangannya, dia memasukkan kedua tangannya ke dalam mulutnya. Penyesalan yang luar biasa. Apa gerangan? Apa sebab menjadikan mereka itu menyesal sehingga merasa masukkan kedua tangannya dalam mulutnya. Dalam kehidupan dunia, seorang apabila menyesal hanya masukkan satu jari, dua jari ke dalam mulutnya. Tapi di hari itu penyesalan yang mereka rasakan sangatlah besar. Ya'uddu dhalimu ala yadai, yaqulu ya laytani takhattu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan, aduhai, kenapakah aku mengambil jalan dengan jalannya Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wailata laytani lama attakhid fulanan khalila. Andai kata saya tidak menjadikan si fulan, orang yang ia tokohkan, orang yang ia hormati, sebagai jalan teman yang diteladani. Laqad adallani 'ani dzikr, sungguh dia telah menyesatkanku, menjauhkanku dari adzikir agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da idjani, telah datang kepadaku agama itu. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan sungguh syaitan terhadap manusia khadul, mencampakkan dan juga membiarkan mereka. Syaitan berpasti setelah mereka berhasil ditipu oleh syaitan meninggalkan agama Allah. Sehingga ikhwani fillah barakallahu fikum, ketahuilah di antara sebab untuk anda bisa mendapatkan pengampunan, permohonan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk senantiasa berada di atas agamanya, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim, dan jauhkanlah mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah dari siksaan neraka al-jahim. Wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Kemudian lanjutan doa tersebut, lihat bagaimana doa yang didapatkan oleh tiga golongan dalam ayat. Mereka yang beriman dengan keimanan yang benar, memiliki aqidah dengan aqidah sahihah, senantiasa bertobat, yang dimana tidak seorang pun di antara kita kecuali pasti terjatuh dalam kesalahan. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Keberuntungan bagi mereka yang mendapatkan dalam catatan amalannya banyak beristighfar, dan juga senantiasa berusaha melaksanakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Bukankah ini adalah tujuan yang kita inginkan? Bukankah ini adalah puncak dari mimpi dan angan-angan yang kita harapkan? Wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, surga adn yang engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, bahkan barakallahu fikum, keistiqamahan, keimanan, dan senantiasanya rujuk dan bertobat kepada Allah dan usaha untuk senantiasa menerapkan agama, bukan hanya kita yang mendapatkan manfaat berupa doa para malaikat, bahkan wa man salaha, siapa saja yang baik dari orang tua mereka. Wa azwajihim, pasangan istri-istri mereka. Wa dhurriyyatihim, dan juga anak-anak mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, doa berikutnya, dan jauhkanlah, lindungilah mereka dari kejelekan-kejelekan dalam kehidupan dunia. Anda insyaAllah dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan jauhkan dari segala bentuk mungkin saja musibah ataupun petaka, fitnah dunia dan juga akhirat. Waqihimus sayyi'at, wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah, maka siapa saja yang engkau telah lindungi dari keburukan kejelekan pada hari itu, maka sungguh engkau telah merahmatinya. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang terbesar. Subhanallah. Ibadallah, lihat bagaimana doa para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Doa yang dimana barakallahu fikum, kita mungkin saja apabila berdoa tidak meminta dengan permohonan yang luar biasa seperti ini. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan kita dengan doa permohonan yang luar biasa, berupa pengampunan, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, bahkan siapa saja dari kerabat dan siapa yang kita cintai, orang tua, istri dan juga anak-anak kita. Dan agar dilindungi dari kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini tugas yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikatur rahman. Apakah kita di antara mereka orang-orang yang telah berusaha untuk melaksanakan apa yang disebutkan? Apakah kita termasuk dari mereka orang-orang yang telah mengambil langkah dari langkah-langkah agar kita mendapatkan doaul malaikah? Di mana barakallahu fikum, bila mana kita saja sendiri yang berdoa kepada Allah masih pertanyaan, dikabulkankah doa kita ataukah tidak? Tapi lihatlah dukungan malaikat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, orang-orang yang luar biasa. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jalla wa ala, dan di antara sebab agar Nabi bisa mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk senantiasa menghadiri masjid-masjid Allah, melaksanakan salat secara berjamaah, dan juga untuk tetap tinggal menunggu pelaksanaan salat berikutnya. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu tabarak wa ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, salatul rajul fi jama'atin tab'utu ala salatihi fi baytihi 25 darajah. Salat seorang secara berjamaah itu akan digandakan dibandingkan salatnya di rumahnya sebanyak 25 derajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wadaka, yang demikian itu apabila dia berwudu di rumahnya. Summa kharaja la yakhruju illa salah, kemudian dia keluar dari rumahnya setelah dia berwudu. Amalan atau untaian amalan yang insyaallah bagi mereka yang melaksanakannya akan mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berwudu di rumahnya dan dia keluar, dia tidak inginkan kecuali hanya untuk melaksanakan salat. La yakhruju illa salah, dia tidak keluar kecuali hanya untuk melaksanakan salat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kana fi salatin, maka semenjak itu dia pun dianggap dalam keadaan kondisi salat. Nah, wal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fi, dan para malaikat akan mendoakan salah satu dari kalian selama dia masih berada, lihat, selama dia masih berada di tempat salatnya. Taqul ma lam yuhdith ma lam yu'dhi, selama dia tidak hadas dan selama dia tidak mengganggu mengusik ketenangan yang lain. Taqul Allahumma ighfirlah, ya Allah ampunilah dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah ia. Subhanallah. Maka ikhwani fillah, lihat betapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala luputkan dari keutamaan yang luar biasa ini. Nah, kalau mereka salat, mereka salat di rumahnya. Walaupun kewajiban mereka telah dijatuhkan, akan tapi barakallahu fikum, betapa sia-sianya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan ini mereka tidak dapatkan. Permohonan ampun para malaikat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menghadiri salat secara berjamaah di masjid yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Demikian juga barakallahu fikum al-hirs, bersungguh-sungguh dan juga bersemangat untuk bisa berada terus di saf yang pertama, walaupun di masjid ini semuanya pasti saf pertama untuk sekarang. Yang lambat yang cepat sama saf pertama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu yusallun la yusalluna ala saffil muqaddam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya akan mendoakan mereka orang-orang yang salat di saf yang di awal, saf yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, fanahris, maka hendaknya kita senantiasa barakallahu fikum untuk berusaha menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan berusaha berada pada saf-saf yang terdepan. Fastabiqul khairat, bersegeralah. Bahkan barakallahu fikum, mereka orang-orang yang tidak memperhatikan hal ini, berlambat-lambat dan tidak berusaha untuk segera, maka mereka akan diakhirkan dan dijauhkan dari keutamaan yang luar biasa ini, keutamaan saf yang pertama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, aw ra'a fi ashabihi ta'akhuran, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam melihat pada sebagian sahabatnya ada yang telat, lambat datangnya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, i'tammu bih, wal ya'tamu bikum man ba'dakum fala yazaluna fala yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullah. Hendaknya kalian mengikutiku, yaitu bersegera sebagaimana segeranya Nabi alaihi salatu wasallam, dan hendaknya orang-orang yang datang setelah kalian juga segera untuk mengikuti yang telah datang sebelumnya. Wala yazalu qaum yata'akharun hatta yu'akhiruhumullah, dan tidaklah satu kaum itu berlambat-lambat hingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengakhirkan mereka. Akhirnya barakallahu fikum, mereka pun jauh dari keutamaan yang didapatkan bagi mereka orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan ketaatan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya salatul malaikah, doa para malaikat, doa para malaikat bagi mereka yang bersegera mendatangi masjid Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan saf yang bagian awal, saf yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wal mukus. Demikian juga barakallahu fikum, setelah laksanaan salat hendaknya janganlah kita bersegera untuk keluar, duduk berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan indah diantara perkara yang banyak dari kalangan kaum muslimin terluputkan darinya. Setelah salat barakallahu fikum, dikarenakan kesibukannya yang dimana kesibukannya tersebut tidak akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan doa satu malaikat, bagaimana kalau malaikat tersebut sangatlah banyak. Kesibukan duniawiyah, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat lebih baik untukmu dibandingkan kehidupan dunia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, doa satu malaikat itu barakallahu fikum jauh lebih baik dibandingkan kesibukan dunia kita. Mana kita melihat dan menyaksikan banyak dari kalangan kaum muslimin setelah pelaksanaan salat berbondong-bondong segera meninggalkan masjid, meninggalkan tempat pelaksanaan salat, padahal dengan diamnya dan berzikirnya dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan adhkar al-waridah yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, maka niscaya dia akan mendapatkan doa yang luar biasa dari para malaikat. Wala yazalu ahadukum wal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fi, dan malaikat akan terus mendoakan salah satu dari kalian selama dia di tempatnya salat. Ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith, selama dia tidak mengganggu ketenangan orang lain dan tidak hadas. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Bagaimana ikhwani fillah, kalau seandainya al-mukus tinggalnya di masjid tersebut dia bertujuan untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Inilah cahaya di atas cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufik terhadap cahaya tersebut, siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Duduk setelah pelaksanaan salat dalam rangka untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama anda mendoakan kebaikan kepada mereka, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. Tidaklah beberapa orang berkumpul di salah satu rumah dan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat apa yang kita lakukan sekarang ini. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah. Wayatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajarinya satu dengan yang lainnya. Illa nazlat alaihimus sakinah, kecuali akan turun as-sakinah, turun as-sakinah ketenangan. Wahabat wahyathumur rahmah, dan mereka akan diselubungi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahabathumul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka. Dan sebagian hadis, hatta tablughu ananas sama, hingga malaikat itu akan bertumpuk-tumpuk menaungi mereka hingga sampai di atas langit. Subhanallah, berapa banyak jumlah malaikat tersebut, Allahu a'lam bihim, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula yatatabba'una majalisadz-dzikr. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang silih, yang senantiasa bergerak, sayyarah, bepergian. Yatatabba'una majalisadz-dzikr, mereka tugasnya adalah untuk mencari majlis-majlis zikir, dinaungi oleh malaikat-malaikat itu. Dalam hadis Abi Darda radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, dalam sunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, wa innal alim la yusalli alaihi al malaika aw la yad'u lahum al malaika aw man fis sama wa hatta al shaitan fil ma wa an namlatu fi hujriha ala muallimin tayyib ala muallim innal malaika la tusalluna ala tayyib wa innal malaika وحتى والحيتان في الماء وحتى النملة في حجرها ليصلون على معلمين على معلم الناس الخير sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkannya barakallahu fikum dalam bentuk global berapa jumlahnya hanya Allah yang tahu sesungguhnya para malaikat bahkan ikan-ikan yang ada di lautan di dalam air jumlahnya yang luar biasa. Seandainya hanya malaikat maka itu sudah sangatlah banyak. Bagaimana dengan tambah jumlah ikan-ikan yang ada di dalam lautan, yang ada di air? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu jumlahnya yang luar biasa. Wa hatta namlatu fi hujriha, bahkan semut yang ada di sarangnya juga demikian berapa banyak. Yang nampak saja sudah banyak. Bulat terletak akan jatuhkan. Berapa banyak datang semut? Itu baru sebagian. Dan sarangnya berapa? Dan berapa banyak sarang di atas muka bumi ini? Wa hatta namlatu fi hujriha la yusalluna ala muallimin nas alkhair, mereka akan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya subhanallah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jalla wa ala, ina li antara kautaman di mana kebanyakan dari manusia melalaikannya. Ihrisu, bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan permohonan doa yang malaikat Allah Subhanahu wa taala panjatkan. Di mana barakallahu fikum, doa yang kita panjatkan itu mungkin saja masih kurang, tapi dengan adanya mereka maka niscaya doa tersebut akan semakin menambah. Subhanallah. Bagi mereka orang-orang yang duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala, kunin mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, doa yang luar biasa bagi mereka. Dan hal ini barakallahu fikum qallama hudiya bih, sangat sedikit orang yang mendapatkan taufik untuk bisa mendapatkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugas yang luar biasa kepada para malaikat-malaikatnya untuk mendoakan mereka yang berusaha untuk melaksanakan sebab-sebabnya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jalla wa ala, dan di antara sebab untuk Anda bisa mendapatkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah al-infaq, menginfakkan harta kita karena Allah Subhanahu wa taala dan juga di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Membelanjakan harta kita karena Allah dan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Maka niscaya pasti Anda akan mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu tabarak wa taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, "Ma min yawmin tatlu'u fihi asy-syams illa wa malakan yanzilan yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan salafa." Tidak ada satu hari pun di mana matahari itu terbit kecuali dua malaikat akan turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang membelanjakan hartanya tentunya pada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah untuk mereka pengganti." Doa agar barakallahu fikum harta tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang-orang barakallahu fikum yang berusaha untuk memperbanyak hartanya dan tidak melakukan sebab ini. Tidak didoakan oleh malaikat. Bahkan barakallahu fikum di antara mereka bakhil untuk membelanjakan hartanya walaupun untuk kemaslahatan dirinya ataupun keluarganya. Maka apa kiranya yang didapatkan? Allahumma yaqul akhar, malaikat yang lain mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah bagi orang yang menahan hartanya salaf, kebinasaan, kehabisan, tidak diberkahi dan juga barakallahu fikum tidak adanya penambahan. Tapi sebaliknya, orang yang menginfakkan hartanya lillah pada jalannya Allah Subhanahu wa taala ridai, barakallahu fikum, didoakan oleh malaikat. Sehingga barakallahu fikum, apabila Anda hendak membelanjakan harta, walaupun itu untuk anak istri Anda, haraplah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Haraplah pahala, karena ini akan menambah keberkahan yang ada pada diri Anda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innaka lam tunfiqa nafaqatan hatta ma taj'aluha fi imra'atik illa ujirta 'alaiha. Engkau tidaklah menginfakkan, membelanjakan sesuatu sampai apa yang engkau masukkan ke mulut istrimu sendiri, kecuali pasti engkau akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Walaupun itu barakallahu fikum untuk anak istri kita. Dinarun yunfiquhu ar-rajul fi sabilillah, dinarun yunfiquhu tayyib. Dinarun yunfiquhu ala ahli, afdaluha dinarun yunfiquhu ala ahli. Baik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, satu dinar yang diinfakkan di jalan Allah, satu dinar yang diinfakkan untuk keluarga seseorang, yang paling afdal adalah apa yang ia infakkan untuk keluarganya sendiri. Sehingga barakallahu fikum, hendaknya ini adalah nasihat agar hendaknya apabila seseorang membelanjakan sesuatu, hendaknya dia niatkan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, agar apa yang ia belanjakan tidak berlalu begitu saja, tidak hilang begitu saja tanpa pahala. Tapi barakallahu fikum, dia niatkan dan harapkan padanya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatullah, dan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah akan mendoakannya untuk dimanfaatkan pengganti, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan pengganti untuknya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Tidaklah kalian menginfakkan sesuatu apapun kecuali pasti Allah akan gantikan, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan diantara barakallahu fikum perkara yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan doa para malaikat, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, adalah membesuk orang-orang yang sakit, membesuk seorang muslim yang sakit. Dimana barakallahu fikum, ini adalah diantara kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Banyak manusia melalaikannya, banyak seseorang yang mencampakkan perkara ini, padahal barakallahu fikum inilah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab wujubu iyadatul marid, bab wajibnya membesuk orang yang sakit. Lalu beliau beristidlal dengan hadis kuful tayyib, udul marid, besuklah orang-orang yang sakit. Kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga barakallahu fikum, hendaknya kita melaksanakan kewajiban ini. Selain kita menjalankan kewajiban ini, ikhwani fillah, di sana keutamaan yang luar biasa berupa doa para malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman budwatan illa tusalli alaihi al-malaikata hatta tumsi." Tidak ada satu muslim pun yang membusuk seorang muslim yang lain kecuali malaikat akan mendoakannya dengan kebaikan hingga sore hari. Dari pagi sampai sore doa malaikat. Subhanallah. Untuk siapa? Orang yang membusuk saudaranya muslim yang lain yang sementara sakit. Doa tersebut barakallahu fikum tidak putus semenjak dia membusuk hingga sore hari, apabila dia membusuknya di pagi hari. Wa ma min muslimin ya'udu musliman hina yumsi illa wal malaikatu tusalli alaihi hatta yusbih. Dan tidak ada seorang muslim pun membesuk muslim yang lain di waktu sore hari kecuali para malaikat akan mendoakannya kebaikan hingga pagi hari. Allah, berapa banyak malaikat yang mendoakannya, dan kali berapa kali sampai pagi berikutnya. Doa yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Belum lagi barakallahu fikum, dengan membesuk orang yang sakit, kita bisa mengajaknya, mengembalikannya, mengingatkannya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan, bukan hanya sudah datang membesuk dan melihat, tapi diingatkan, berikan peringatan agar agama Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahu yata'id, mungkin saja dia bisa mendapatkan pelajaran dari sakit yang ia derita. Nabi alaihi salatu wassalam barakallahu fikum dahulu membesuk orang Yahudi. Begitu barakallahu fikum Nabi berada di atas kepalanya, dia pun mengatakan, "Qul la ilaha illallah," ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Fanadhara ila abih, anak muda itu seorang Yahudi pun menengok ke ayahnya, maka dia pun mengatakan, "Ati' Abul Qasim," turuti apa yang diinginkan oleh Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun alaihi salatu wasallam keluar dari rumah Yahudi tersebut yang mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkannya dari api, api neraka. Membesuk orang yang sakit barakallahu fikum bukan hanya sekedar membesuk, tapi jadikanlah itu sebagai sarana untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang kita saksikan orang-orang yang sakit, baik itu di rumah sakit ataupun di rumahnya, barakallahu fikum, terjatuh dalam banyak-banyak bentuk penyelisihan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang tidak salat padahal mereka mampu salat, hanya mereka untuk salat. Di antara mereka barakallahu fikum di masa sakitnya memanggil dukun ataupun santet untuk menyembuhkan penyakitnya, didakwahi. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ata'a 'arafan aw kahinan wa taddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Betapa banyak orang-orang yang sakit barakallahu fikum fi kepada dukun santet. Siapa yang mendatangi para dukun ataupun juru ramal ataupun kahin, 'arafan, orang juru paranormal ataupun para dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dia sampaikan, faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad, maka dia sungguh telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad, kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kan dakwah. Betapa banyak barakallahu fikum orang-orang yang sakit, baik itu di rumah sakit ataupun di rumahnya, terjatuh dalam bentuk-bentuk penyelisihan syariat berupa bid'ah, diajak dikembalikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Selain barakallahu fikum doaul malaikah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka yang membusuk saudaranya muslim lainnya, dia juga bisa menjadikannya sebagai sarana dakwah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah seorang melalui sebabmu, maka itu jauh lebih baik dibandingkan unta-unta merah, kendaraan yang sangatlah mewah dan yang paling berharga di sisi bangsa Arab saat itu. Dan membusuk orang sakit, doaul malaikah, doa malaikat, dan hal itu barakallahu fikum juga selain kita tunaikan kewajiban kita sebagai muslim. Hakul muslim ala muslim khams, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada lima. Diantaranya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa idha marida fa'udhu," kalau dia sakit maka besuklah ia. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullahu jalla wa'ala. Dan diantara sebab untuk anda bisa mendapatkan doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka adalah senantiasa mendoakan saudara kita muslim lainnya. Doakanlah saudara kita muslim lainnya dengan kebaikan. Segala kebaikan yang anda inginkan, maka doakanlah juga saudara anda kebaikan itu. Yang hal ini barakallahu fikum adalah di antara bentuk gambaran sempurnanya keimanan diri anda. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi." Tidak akan sempurna keimanan salah satu dari kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dan di antara yang kita senangi untuk diri kita sendiri barakallahu fikum adalah mendoakan diri kita kebaikan. Maka janganlah untuk anda lupakan kebaikan itu terhadap saudara-saudara kita yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda dari sahabat Abi Darda, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa ra'sihi malakun aw illa ukkila lahu malak yaqul amin wa laka bi muslim." Tidak ada seorang muslim pun mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang lain yang tidak ada di hadapannya. Begitu barakallahu fikum, dia doakan pada waktu yang paling ia harapkan dikabulkan oleh Allah. Tidak mengapa doakan saudara kita. Nah, pada waktu yang kita sangat harap waktu itu adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa padanya. Kita doakan saudara kita di waktu itu. Kenapa barakallahu fikum? Ini adalah di antara alamat sempurnanya keimanan. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Kemudian barakallahu fikum, la takhaf, enggak usah takut. Nanti dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Tidak. Karena doa yang kita doakan tersebut untuk saudara kita pada hakikatnya adalah doa untuk diri kita sendiri. Kenapa? Illa wukkila lahu malak, kecuali akan ditugaskan seorang malaikat akan menyatakan amin. Malaikat itu mengatakan amin, ya Allah kabulkan doa orang itu. wala kami mislim, dan untukmu yang semisal dengan doa yang kau panjatkan kepada saudaramu. Sehingga barakallahu fikum, yang mau menikah coba doakan temannya supaya dapat istri. Amin, wala kami mislim. Memadalikan Allah ibi aziz, hal itu bukan dapat perkara yang susah bagi Allah. Doakan ya Allah kasih nikah saudaraku, kasihan. Wala kami mislim, ya Allah saudaraku itu sudah kasihan lama sekali membujang. Ya Allah, saudaraku ingin nikah dua. Siapa tahu, dia juga mendapatkan keberkahan doa. Kenapa bukan hanya dia yang berdoa, malaikat pun doakan dia. Ya Allah, berikan hidayah dan taufik kepada saudaraku. Kokohkan dia di atas agamamu. Wafatkan dia di atas keistiqomahan. Amin, wa lakal muslim. Doa tersebut, barakallahu fikum, juga untuk anda. Sehingga doa itu, doa kebaikan tersebut bukan hanya mencakup perkara akhirat, bahkan perkara dunia. Amin, wa lakal muslim. Amin, dan engkau pun yang semisal dengan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan ini barakallahu fikum beberapa sebab di mana sebab-sebab tersebut kebanyakan dari kalangan kaum muslimin melalaikannya sehingga mereka pun melupakan ataupun terluputkan dari keutamaan yang luar biasa berupa doa para malaikat yang jumlahnya sangatlah banyak. Andai kata satu dari mereka saja mendoakan kita, maka niscaya itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Bagaimana kalau jumlah malaikat yang luar biasa banyaknya, wa la ya'lamu junuda rabbika illahu, semuanya mendoakan kebaikan untuk anda. Maka barakallahu fikum, marilah kita berusaha menyampaikan hal tersebut dan agar orang lain bersemangat dan berusaha untuk menempuh jalan-jalan mendapatkan doa para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka bisa meraih kebaikan-kebaikan yang luar biasa di mana mereka tidak menyadari akan hal tersebut. Allahumma sta'an. Naqtasi ila hadal qadr insya'Allah. Jazakumullahu khairan. Taqabbalu barakallahu fikum.